Senggayang. Di Senggayang. Lagunya apa ini mas kira-kira mas? Buh. Gimana pamundutan? Mantan pamundutan apa? Ganteng mantan ini suka jabret. Oh iya. Nah jaluk oleh-oleh. Jali-jali. Jali-jali Betawi. Antara Ganji. Ini spesial yang dari Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat. Selamat menikmati malam yang indah untuk pangkat berdua. Selamat ber... Oh yes, oh yes. Oh yeah. Oh yes. Yes.